Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, para pendengar RRI yang berbahagia, pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan kajian bedah tafsir Sya'rawi dalam program Penyejuk Hati Radio Republik Indonesia Medan. Pada ayat ke-29 surah Al-Baqarah, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Thumma istawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat. Wa huwa bikulli syai'in 'alim. Artinya, dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan dia duduk di singgasana langit, lalu dijadikannya 7 lapis langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Para pendengar yang berbahagia, ayat ini sangat terkait dengan ayat yang sebelumnya, yaitu ayat ke-28 surah Al-Baqarah tentang kaifa takfuruna billah, bagaimana mungkin kamu kafir kepada Allah, wa kuntum amwat, padahal kamu tadinya mati, fa ahyakum, lalu Allah menghidupkan kamu, summa yumitukum, summa yuhikum, summa ilaihi turja'un. Kemudian kamu dimatikan dan dihidupkan kembali, dan kembali kepada Allah. Jadi munasabah, kaitan antara dua ayat ini sangat erat. Bahwasanya kehidupan kematian itu adalah merupakan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini Allah juga memakai kata khalaqa. Jadi di dalam surah Al-Muluk Allah mengatakan, huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan proses kematian dan kehidupan. Jadi pada ayat ke-29 ini, dengan jelas Allah menciptakan apa yang ada di bumi ini untuk manusia. Khalaqa itu menunjukkan sebuah kata penciptaan dari sesuatu yang tidak ada. Jadi ketika manusia menanam satu biji, kemudian tumbuh pohon dan buah, itu manusia bukan mencipta, tetapi meneruskan perkembangbiakan jenis buah dan biji tersebut. Sedangkan Allah menciptakan minal adam, dari sesuatu yang tak ada. Nah, ada kata-kata lakum di sini. Ini menunjukkan bahwa seluruh apa yang ada di bumi ini musakharun lil insan, ditundukkan Allah, dipersembahkan Allah untuk manusia. Ya, punya makna yang spesifik bahwasanya manusia ini mulia. Karena tidak ada yang semulia manusia, diciptakan sesuatu berkhidmat untuk dia. Kemudian summastawa, kemudian Allah bersemayam di langit. Ini Sya'rawi menyebutkan kata-kata ini adalah merupakan kalimat yang mempunyai makna ya, bisa kita fahami dalam konteks laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa sesuatu menyerupai Allah. Nah, jadi di sini menunjukkan bahwasanya kalimat ini kita terima sebagaimana apa adanya, tanpa kita memberikan pretensi atau penafsiran bermacam-macam tentang duduknya Allah di singgasana langit. Kemudian ayat ini ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala, fasawwahunna sab'a samawat, lalu Allah menciptakan 7 lapis langit. Nah, jadi di sini ada bilangan 7. Ada satu penafsiran yang berkembang di kalangan para mufasir bahwasanya bilangan itu tidak mutlak, artinya al-adadu la mafhumalahu, bilangan itu tidak bisa dijadikan pijakan. Artinya apakah benar-benar 7 lapis langit bisa dihitung dan bisa diperkirakan? Namun di sini kita melihat bahwasanya 7 ini menunjukkan bilangan banyak, lebih dari 3. Itu menunjukkan ada bisa terjadi lebih dari 7. Tetapi di bawah 7 tidak ada. Nah, para pendengar yang terhormat, menarik untuk kita lihat bahwasanya ada 2 kekuasaan Allah di sini. Pertama, menciptakan seluruh potensi bumi bagi kita. Yang kedua, Dia ciptakan langit untuk mendukung eksistensi kita, keberadaan kita di permukaan bumi ini. Iya, Pak Ustaz, menarik sekali ini masalah istawa ini, Pak Ustaz. Ya. Duduk. Bagaimana mungkin di dalam Al-Qur'anul Karim ini kita menemukan tanda-tanda yang seakan-akan Allah itu mujassam, memiliki bentuk dan tubuh sebagaimana makhluknya. Seperti di sini disebutkan Allah itu duduk, kemudian ditutup Allah itu tahu, kemudian di awalnya tadi disebutkan Allah itu mencipta. Jadi sebenarnya bagaimana kita memahami laisa kamitsli syai'un itu, bahwa Allah tidak serupa dengan makhluknya, dengan ungkapan-ungkapan yang menyerupai ini, Pak Ustaz? Iya. Bisa kita jadikan pendekatan bahwasanya ayat-ayat yang menunjuk kepada kata-kata kerja, duduk, mencipta, mengetahui, ini kita fahami bahwa hanya bisa terjadi dan difahami oleh Allah. Ya, sedangkan manusia hanya mengetahui lahiriahnya saja. Allah mengetahui yang gaib di langit dan di bumi. Jadi secara umum manusia tidak akan mungkin mengetahui pekerjaan yang berkaitan dengan kata-kata di atas yang telah kita sebutkan tadi dengan akalnya saja. Oleh sebab itu Allah menyuruh kita mensucikan Dia. Ya, bertasbihlah, bertahmidlah agar kita tidak terperosok kepada mentajisimkan Allah, menyerupakan Allah dengan seseorang, dengan suatu zat atau suatu benda, karena memang kita terikat dengan ayat laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah dan Dia Maha mengetahui dan Maha melihat. Dan selanjutnya dapat kita perhatikan bahwasanya kata-kata ini juga, ya, kata-kata menciptakan ini bisa dengan bil quwwah dan bisa dengan bil fi'li. Jadi bila kata-kata mencipta sebuah biji, keberadaan biji tersebut pasti ada menurut logika manusia, tapi belum ada di dunia nyata. Tapi bila dikatakan dengan bil fi'li, maka dia langsung ada di dunia nyata. Maksudnya itu, Pak Ustaz, apakah Allah itu menciptakan satu waktu di awal penciptaan dan kemudian istirahat, seperti seorang pembuat jam yang menciptakan jam itu di awal kemudian dia berputar secara otomatis? Apakah Allah itu menciptakan ciptaannya itu berkesinambungan sampai sekarang pun Allah masih menciptakan? Nah, itu bagaimana itu maksud dengan kuah dengan fi'li itu tadi, Pak Ustaz? Iya, jadi saya melihat bahwasanya ketika Allah menciptakan dengan kuahnya, seluruh potensi ada di situ. Ketika Dia mencipta dengan bil fi'li, dengan dunia nyata, berarti Allah tidak meninggalkan begitu saja makhluknya. Ya. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa? Apakah kamu mengira kamu diciptakan sia-sia? Artinya Allah pasti akan melihat, mengikuti dan terus-menerus ciptaannya, kreativitasnya tidak akan habis-habis. Jadi berarti Dia menciptakan kulliyah dan juga Dia yang menciptakan juz'iyah. Baik secara umum, general, atau yang satu persatu. Ya. Jadi memang Tuhan kita dalam yang tertuang dalam surat Al-Baqarah ini sangat jelas tidak seperti Tuhannya Aristo, Pak Ustadz, ya. Iya. Di mana Tuhan Aristu itu hanya mengatakan, saya mengetahui bahwa di desa ini ada penyakit, tapi dia tidak sampai mendetail bahwa si Pulan itu sakit. Sedangkan kita ini, jangankan itu, jatuh daun di gurun pasir saja Allah mengetahuinya, karena Allah yang menciptakannya. Begitu Pak Ustaz? Iya, saya pula sama dengan seperti itu. Innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allah mengetahui yang rahasia dan yang lebih tersembunyi lagi. Rahasia ini apa? Rahasia ini adalah sesuatu yang hanya Anda dan Allah yang tahu. Yang lebih sembunyi, yang di dalam hati kita, Allah juga tahu. Jadi ilmunya itu meliputi, muhitun bi kulli syai, meliputi segala sesuatu secara detail. Apa perlunya ini pada kita? Agar kita mengerti bahwasanya Allah itu tidak buta, tidak tuli. Allah itu tidak alpa terhadap pekerjaan manusia. Kalau seandainya kita ikuti paham Aristoteles tadi dalam filsafat ketuhanannya, maka ada satu hal yang sulit untuk kita pahami. Setelah diciptakan pertama kali lantas dibiarkan, bagaimana kalau terjadi kerusakan pada benda-benda ciptaannya itu? Itulah dia, makanya menurut pemahaman kaum Aristo itu, itulah yang namanya sebut dengan musibah. Jadi musibah itu adalah kegagalan yang dilakukan oleh ulah manusia karena Allah, Tuhan pada saat itu sudah tidak intervensi lagi. Jadi mereka mengatakan musibah itu karena Tuhan sudah tidak intervensi. Sedangkan di dalam Islam ini berarti musibah yang datang itu juga karena kehendak Tuhan gitu ya. Mungkin iya, bencana, betul, tsunami, gempa bumi, iya, banjir itu kehendak Allah Subhanahu wa taala mungkin ya. Dan iya, itu diketahui oleh Zat yang Maha Kuasa ini. Ayatnya juga ada itu. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Katakan Muhammad kepada kaummu, tidak akan menimpa kita sesuatu kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Ya, dialah maulana, dialah pelindung, pemimpin, kita, pelindung kita. Jadi maksudnya di sini bahwa ketika kita beriktikad akan keesaan Allah Subhanahu wa taala dari ujung rambut sampai ke ujung kaki kita, ini adalah milik Allah. Artinya apa? Dari dunia terbentang sampai dunia kiamat, apapun yang terjadi dari persoalan, proses dan kejadian-kejadian di antara dua waktu ini tidak akan terlepas dari ilmu Allah. Iya, menarik cerita tentang milik memiliki ini, Pak Ustaz. Iya, lakum. Manusia ini bekerja, iya, dapat upah dari hasil kerjanya, dapat gaji, kemudian dia bisa beli mobil, rumah misalnya, sepeda motor. Itu mereka katakan bahwa rumah dan mobil itu adalah milik dia. Sementara di sini disebutkan pemilik yang hakiki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ini menceritakan siapa sebenarnya pemilik hakiki ini? Manusia, iya, atau Allah Subhanahu wa taala? Allah jelas mengatakan wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Apa saja yang ada pada kamu dari nikmat-nikmat itu milik Allah, dari Allah. Jadi kita harus pahami bahwasanya ini asal muasalnya adalah dari Allah. Kalau kita kurang yakin ya, lihat saja pada diri kita waktu dilahirkan oleh ibunda kita, tak ada satu helai benang pun, tak ada satu sen rupiah pun yang kita bawa bersama kelahiran kita. Iya, itu betul, bukti yang sangat nyata. Iya. Jadi maksudnya begini, manusia hanya diberikan hak untuk mempergunakannya memakai dalam hidup, kehidupannya. Iya. Jadi sangat luar biasa Allah menciptakan penggunaan terhadap benda-benda, rezeki yang dibuatnya untuk kita, yang diberikannya untuk kita tak terputus. Iya. Itu yang perlu kita syukuri. Iya, Ustaz. Mungkin kita mencoba untuk kembali kepada ayat ini, Ustaz. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Jadi seperti yang Ustaz paparkan di awal tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu itu dari Adam, dari tidak ada. Nah, terkadang juga muncul di dalam kehidupan sehari-hari istilah penemu dan pencipta, Ustaz. Iya. Jadi ada yang penemu listrik ini. Jadi sebenarnya apakah ada perbedaan antara pencipta dengan penemu dalam bahasa sehari-hari dalam kehidupan ini, Ustaz? Ya, kita harus bedakan dulu. Kreativitas yang dikaitkan dengan Allah dan kreativitas yang dikaitkan dengan manusia. Jadi yang disebut dengan kreativitas pencipta yang dilakukan oleh manusia itu hanya sebatas mengolah, memperbarui, memanfaatkan potensi-potensi alam yang ada di permukaan bumi ini. Contoh, ketika Jepang ingin membuat mobil, dia tidak bisa membuat sebuah zat besi yang baru yang di luar dari produksi tambang-tambang yang ada di bumi ini, karena memang tidak mampu mereka membuat biji-bijinya. Nah, yang mereka mampu hanya mengumpulkan biji-biji besi itu, lantas mengolahnya, lantas memasukkannya ke pabrik Toyota misalnya, dan mereka ciptakanlah produksi-produksi yang baru. Jadi kalau gitu, Ustaz, penemu itu hanya sebagai inovator, Ustaz, iya, yang mengembangkan inovasi dari apa yang telah ada bahan bakunya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, ya, begitu sewajarnya pemahaman dan seharusnya, sehingga kita tidak terjebak kepada apologi kita mengatakan kita yang paling hebat di permukaan bumi ini, padahal Allah lah yang memberikannya. Nah, para pendengar RRI yang mulia, jadi dari pemaparan dan diskusi yang berkembang pada season ini, kita dapat memahami dengan kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi ini untuk manusia. Gunanya agar dimanfaatkan seefisien mungkin dengan memperhatikan rasa keadilan, keseimbangan alam, dan juga memperhatikan rambu-rambu Allah dalam memanfaatkannya. Yang kedua, ilmu Allah itu mencakup segala sesuatu yang ada di alam ini. Dan yang ketiga, kita sebagai hamba Allah hendaklah memahami ayat-ayat yang terkait dengan penyerupaan Allah dengan makhluk, atau disebut ayat-ayat mutasyabih. Maka kita fahamilah dia dengan pemahaman yang diajarkan oleh ulama-ulama salafus soleh, sahabat, dan Rasulullah, sehingga kita selamat dari menyerupakan Allah dengan sesuatu yang ada di makhluk ini. Dan yang terakhir, saya Hanafi Ismet Fahmi dan saudara Ustaz Ardian Syah MA, Pak Haji Zainal Arifin, dalam diskusi yang cukup hangat ini mengucapkan terima kasih kepada para pendengar yang berbahagia. Mudah-mudahan diskusi-diskusi kami ini ada manfaatnya. Dari tim Safil Azhar, kami mengucapkan semoga Allah memberkahi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.